بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، kita akan melanjutkan pembahasan dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Dalam bab yang selanjutnya, masih dalam kitab Shalah, yaitu bab fi salati ahli al-a'dzar, bab tentang bagaimana salatnya orang-orang yang memiliki uzur. Ya. Yang dimana orang-orang yang memiliki uzur ini adalah orang-orang yang sakit atau orang-orang yang melakukan perjalanan jauh, para musafir, dan juga orang-orang yang ada rasa takut, ya, berada dalam keadaan takut seperti dalam peperangan dan yang lain sebagainya. Jadi ini tiga golongan yang kemudian dikategorikan sebagai ahlul a'dzar, yang mereka ini tidak bisa mengerjakan atau tidak mungkin untuk mengerjakan sholat seperti sifatnya yang sempurna sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki uzur. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang meletakkan syariat ini telah memberikan keringanan bagi mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi mereka untuk melakukan sholat, tetap melakukan sholat, namun sesuai dengan kemampuan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya syariat kita adalah syariat yang penuh dengan kemudahan dan penuh dengan toleransi. Dan syariat ini datang dengan kaedah bahwasanya yang namanya kesulitan itu diangkat dan ditiadakan. Diangkat dan ditiadakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Dan Allah tidak menjadikan atas kalian dalam agama ini suatu rasa berat, suatu yang memberatkan. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra." Allah menghendaki atas kalian, atau Allah menghendaki bagi kalian kemudahan dan tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-286, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidaklah membebani suatu jiwa kecuali dengan apa yang dimampuinya. Dan dalam surat At-Taghabun ayat ke-16, Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Dan bertakwalah kalian kepada Allah sebatas kemampuan kalian, sesuai dengan apa yang kalian mampu. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka kerjakanlah sesuai dengan apa yang kalian mampu. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Dan juga banyak dalil-dalil yang lainnya yang kemudian menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, Maha Pengasih. Ya. Memberikan kemudahan dalam syarat agama Islam ini, ketika ada rasa sulit maka akan diringankan dalam syariat. Maka termasuk dalam perkara keringanan dalam syariat itu, yaitu keringanan bagi orang-orang yang memiliki uzur dalam sholat, seperti orang yang sakit, atau orang yang safar, atau orang yang merasakan ketakutan, ya. Maka mereka diberikan keringanan dikarenakan mereka dalam keadaan masyakkah, dalam keadaan berat, dalam keadaan sulit, ya. Kita akan membahas golongan yang pertama, yaitu seorang yang sakit, ya. Sakit ini bisa jadi kesehatan tubuhnya secara menyeluruh, ya. Dalam keadaan yaitu memprihatinkan, ataupun hanya satu bagian tubuhnya saja, ya. Misalnya tangannya kesakitan dan yang lain sebagainya, ini termasuk juga dalam kategori seorang yang sakit, ya. Karena merasakan masyakkah, merasakan kesulitan, ya, dengan rasa sakitnya tadi. Maka bagi orang yang sakit, ya, tidaklah dia diperbolehkan untuk meninggalkan sholat. Tetap dia wajib untuk melakukannya. Ya. Apabila dia mampu, maka dia harus mengerjakan sholat tersebut dengan berdiri. Walaupun kemudian misalnya berdirinya harus dengan memegang sesuatu untuk dia bertobang dengannya, seperti memegang tembok atau juga memegang tongkat, ya, berkopang dengan sesuatu, maka tetap apabila dia mampu untuk melakukan yang seperti itu, wajib baginya untuk sholat dengan berdiri, ya, walaupun dengan tadi bersandar kepada sesuatu. Yang sholat dengan bersandar dengan sesuatu ini tidak sah apabila dilakukan oleh orang yang sehat, ya, dilakukan oleh orang yang sehat, bersandar dengan sesuatu yang apabila sesuatu tadi diambil maka dia terjatuh, berarti apa? Dia betul-betul bersandar dengan sempurna pada sesuatu tadi, ya. Ketika diambil barang tersebut dia terjatuh, maka ini tidak sah. Namun bagi seorang yang sakit, ya, diringankan, boleh untuk bersandar dengan tembok atau kemudian dengan tongkat dan yang semisalnya, ketika dalam keadaan seperti ini untuk bisa berdiri dalam sholatnya. Mengapa diperbolehkan? Karena di sana ada kaidah, ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengan adanya sesuatu tadi, maka sesuatu tadi juga menjadi wajib. Ya, ya, apabila ada suatu kewajiban yang tidak sempurna, tidak bisa dilakukan kecuali dengan adanya perkara kedua, ya, perkara yang mendukung kewajiban tadi, maka pendukungnya tadi yang kemudian membawa kepada perkara yang wajib tadi juga dihitung sebagai suatu perkara yang wajib. Maka apabila dia hendak sholat, wajib baginya untuk berdiri, dan dia tidak bisa berdiri kecuali dengan berpegang dengan sesuatu, berpegang dengan tongkat misalnya, maka dia wajib untuk berpegang dengan tongkat. Namun apabila dia tidak mampu, seorang yang sakit tidak mampu untuk berdiri dalam sholatnya, ya, bisa jadi dia memang betul-betul tidak mampu, tidak memiliki kemampuan, ya, kakinya memang lemah, dalam keadaan lemah, atau tubuhnya dalam keadaan lemah. Kalau berdiri, ya, ambruk dia. Atau sebetulnya mampu tapi sangat sulit, ya. Dengan masyakkah, dengan rasa sulit yang betul-betul nyata, ya, bukan kemudian rasa sulit yang ringan saja. Ya, kalau rasa sulit yang ringan tadi masih bisa dengan tongkat, maka dia berdayakan dengan tongkat. Tapi ini rasa sulit yang betul-betul nyata, ya. Atau dikhawatirkan apabila dia sholat dengan berdiri, maka sakitnya bertambah. Sebenarnya dia tidak merasa berat, tapi jenis sakitnya adalah jenis sakit yang kemudian disebutkan oleh dokter bahwasanya apabila ini sholat dengan berdiri melelahkan, ya sakitnya akan bertambah. Atau kemudian yang dikhawatirkan bahwasanya kesembuhannya akan tertunda, kesembuhannya akan bertambah lama, ya. Maka apabila keadaannya seperti ini, dia tidak mampu berdiri, maka boleh baginya untuk dia sholat dengan cara duduk, ya. Dan ini yang sesuai dengan syariat justru, bukan kemudian seorang memaksakan diri, ya. Walaupun kemudian ada rasa sulit, ya, kemudian dia memaksakan diri, ini tidak sesuai dengan syariat, ya. Allah subhanahu wa ta'ala menyukai seseorang mengerjakan rukhsah, ya, mengambil rukhsah, keringanan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyukai juga seorang itu mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, ya. Ketika ada kewajiban Allah, kita menjalankannya, Allah menyenangi hal tersebut. Demikian pula ketika ada rukhsah, ketika ada keringanan, kita mengambilnya. Ini juga Allah subhanahu wa ta'ala menyenanginya. Apalagi dalam keadaan seperti ini, memang betul-betul tidak mampu, atau kemudian sulit dengan kemudian kesulitan yang betul-betul nyata, atau kemudian dia tadi khawatir bahwasanya sakitnya bertambah parah atau kesembuhannya bertambah lama, maka hendaknya dia sholat dengan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka tidak dipersyaratkan bahwasanya dia boleh untuk duduk bagi seorang yang sakit, bahwasanya betul-betul dia tidak mampu sama sekali, ya. Tidak dipersyaratkan, ya. Bahkan apabila kemudian ada rasa sulit, ya, rasa berat untuk kemudian sholat dengan berdiri, maka boleh sholat dengan duduk. Namun kemudian bukan kemudian yang dihitung adalah rasa sulit dan rasa berat yang ringan, ya. Kalau rasa sulit dan rasa berat yang ringan itu masih tidak dianggap, dan hendaknya kemudian seorang tetap mengerjakannya dengan berdiri, ya. Namun yang dianggaplah rasa berat yang betul-betul nyata, ya. Misalnya ketika dia berdiri terasa gemetar misalnya, atau ketika dia berdiri karena sakitnya dia menjadi pusing dan yang lain sebagainya, ada masyakkah, ada rasa sulit yang betul-betul zahir, ya. Dan tentang perkara ini, ya, para ulama telah bersepakat bahwa seorang yang tidak mampu untuk berdiri dalam sholat fardu, maka dia boleh untuk melakukannya dalam keadaan duduk dan tidak harus mengulanginya. Ini semua disepakati oleh para ulama, dan juga tidak berkurang pahalanya. Dan kemudian bagaimana cara dia duduk, apakah dengan bersila atau kemudian dengan istirosh atau tawarruk atau seperti apa duduknya, maka tidak ditetapkan dalam syariat dia duduk dengan cara yang paling mudah baginya, ya. Kalau paling mudah bersila, ya bersila. Kalau paling mudah kemudian dengan yaitu menyelonjorkan kakinya, maka itu boleh dia lakukan, ya. Karena dalam syariat memang tidak disebutkan dan tidak dibimbingkan, tidak dituntut suatu bentuk duduk yang tertentu, ya. Tidak disebutkan, tidak ditentukan, tidak ditetapkan dalam syariat. Maka bebas bagaimanapun cara dia duduk, maka itu diperbolehkan, ya. Yang paling mudah baginya. Kemudian apabila dia yaitu orang yang sakit tadi, tidak mampu untuk sholat dengan duduk. Berdiri tidak mampu, duduk pun tidak mampu. Yaitu memang duduk atau kemudian ketika sholat dengan duduk itu berat baginya. Dengan tadi, rasa berat, rasa sulit yang nyata. Ya. Atau memang dia tidak mampu sama sekali untuk melakukannya. Maka dia sholat dengan cara berbaring pada satu sisi tubuhnya. Berbaring pada satu sisi tubuhnya, dan yang paling afdol adalah sisi tubuh sebelah kanan. Jadi berbaring namun menghadap ke kanan, dan wajahnya mengarah ke arah kiblat, ya, ke arah Ka'bah, yaitu ke arah kiblat. Ya. Namun apabila dalam suatu keadaan dia atau dalam keadaan dia tidak ada yang membimbing dia dan mengarahkan dia untuk supaya bisa menghadap kiblat, dan dia tidak bisa menghadap kiblat sendiri, tidak bisa memiringkan tubuhnya, ya, untuk menghadap kiblat, maka dia bisa sholat, ya, dalam keadaan yang dia mampu, ya, walaupun kemudian dia tidak menghadap kiblat, ya, masih dia kemudian menghadap ke kanan, ya, namun kemudian dia tidak menghadap kiblat karena tidak ada yang bisa mengarahkan panjangnya misalnya, ya, ini tidak mengapa. Ya. Ke arah manapun yang mudah baginya untuk dia melakukan sholat tersebut, maka boleh. Ya. Boleh menghadap ke arah manapun yang mudah baginya, apabila memang tidak ada yang bisa membantunya. Ya, kalau ada yang bisa membantunya, atau kemudian dia bisa mengarahkan tubuhnya sendiri untuk kemudian bisa menghadap kiblat dengan wajahnya, maka ini harus dilakukan. Ya, namun apabila tidak bisa, sholat semampunya, ya, ke arah manapun yang dia atau yang mudah baginya untuk kemudian dia melakukan sholat tersebut. Kemudian apabila seorang yang sakit tadi tidak bisa pula sholat dalam keadaan berbaring ke salah satu sisi dari tubuhnya, ke kanan tidak bisa, ke kiri tidak bisa, ya, maka yang wajib baginya yaitu dia sholat walaupun dengan cara telentang, ya, walaupun dengan cara telentang. Kemudian di sini disebut oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, hendaknya kakinya diarahkan kepada kiblat, ya, selama itu memungkinkan. Apabila memungkinkan, kakinya yang diarahkan ke kiblat. Tadi kalau dia bisa berbaring ke kanan atau ke kiri, dan ke kanan lebih afdal, maka wajahnya yang dihadapkan ke kiblat. Namun apabila dia tidak bisa berbaring ke kanan atau ke kiri, ya, karena katakanlah memang lemah sekali, ya, atau ada luka pada bagian kanan dan kirinya, ya, sehingga tidak bisa untuk kemudian diarahkan ke kanan dan ke kiri, atau kemudian apabila diarahkan atau mengarahkan tubuhnya ke arah kanan atau ke kiri, maka akan terasa sakit, maka tidak mengapa untuk kemudian sholat dengan telentang, ya, berbaring, dan yang dihadapkan ke arah kiblat yaitu kakinya, ya, diarahkan ke kiblat, bukan kepalanya, ya, bukan ke kepalanya. Kemudian setelah membahas urut-urutan dari rukhsah dan keringan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tadi bagi seorang yang salat, apabila tidak mampu berdiri maka dengan duduk, apabila tidak mampu duduk maka dengan berbaring ke salah satu sisi tubuh, ya, yang paling afdal ke kanan, dan apabila tidak mampu maka dengan berbaring telentang. Kemudian Syekh Shalal Al-Fauzan menyampaikan tentang tata cara bagaimana seorang melakukan sholat tersebut dalam keadaan duduk. Ya. Apabila dia melakukan sholat dalam keadaan duduk dan tidak mampu sujud di tanah, ya, atau kemudian dia sholat dengan berbaring ke arah kanan atau ke arah kiri, ya. Atau kemudian berbaring dengan telentang, ya, maka dia melakukan sujud dan juga melakukan ruku dengan isyarat, yaitu dengan anggukan kepala, dengan anggukan kepala untuk ruku dan sujud, dan kemudian anggukan kepala yaitu menurunkan kepala ketika sujud itu lebih rendah daripada menurunkan kepala ketika ruku. Jadi apabila seorang sholat dalam keadaan duduk dan tidak mampu sujud, ya, tentu saja tidak mampu ruku. Atau kemudian dalam keadaan berbaring ke arah salah satu sisi badannya, atau berbaring dengan telentang, tadi keadaan yang keempat yang paling parah, maka ketika ruku dan sujud dilakukan dengan isyarat kepala, kepalanya saja, ya, tidak perlu badannya itu menunduk, kepalanya saja, kemudian menundukkan kepala tadi, memberikan isyarat dengan kepala ketika sujud lebih rendah daripada ketika ruku. Jadi ketika ruku misal begini, ya, ketika sujud lebih rendah lagi, ya, ketika sujud lebih rendah lagi untuk kemudian menggantikan sujud tersebut, ya. Namun apabila seorang yang sakit itu sholat dengan cara duduk dan mampu untuk sujud di tanah, maka inilah yang wajib, ya, bagi seorang yang sakit dengan duduk, ya, dan masih mampu untuk sujud di tanah, maka ini wajib baginya, ya. Tidak cukup hanya kemudian dengan menganggukkan kepala. Kalau dia memang masih mampu untuk sujud, maka seorang hendaknya betul-betul melihat kadar sakitnya sampai di mana, ya. Jangan kemudian karena dia sakit, dia menganggap bahwa rukhsah itu, ya, atau keringanan tersebut, ya, umum, ya. Yang namanya sujud, yang namanya seorang yang duduk salat dengan duduk, berarti boleh dia melakukan sujud dan rukunya dengan anggukan kepala, ya. Tidak secara umum seperti itu, tapi apa? Kalau memang dia tidak mampu sujud, maka kemudian dengan kepala, dengan anggukan kepala, namun kemudian dia ketika mampu sujud, ya, maka dengan melakukan sujud di tanah, ya, bukan kemudian dengan anggukan kepala, maka dia hendaknya melihat kadar sakitnya sejauh apa atau seberat apa. Nah, kemudian dalil yang menunjukkan bolehnya sholatnya seorang yang sakit dalam atau dengan tata cara yang sudah disebutkan tadi secara terperinci adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, ya, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya beliau berkata, yaitu Imran bin Husain, kanat bi bawasir, dahulu aku memiliki penyakit bawasir, yaitu wasir, ya, penyakit wasir. Fasaltu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Faqala shalli qa'iman, maka beliau berkata, membimbing kepada Imran bin Husain, ya. Apabila kemudian dia merasakan sakit karena sakit wasir tadi, shalli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa shalli qa'idan, maka apabila engkau tidak mampu, salatlah dengan keadaan dalam keadaan duduk. Fa ilam tastati', maka apabila kamu tidak mampu lagi, yaitu salat dalam keadaan duduk, fa ala jambika, maka dengan mengarah ke salah satu sisimu, yaitu kemudian dengan berbaring dan mengharap salah satu sisi atau kemudian kanan ataupun kiri, ya. Dan dalam riwayat An-Nasa'i, ya, disebutkan ada lanjutan, ada tambahan daripada riwayat ini, fa ilam tastati', fa mustalqiyan, apabila engkau tidak mampu, maka dengan berbaring, ya. Jadi dalam riwayat yang lainnya, dalam riwayat An-Nasa'i, dari hadis Imran bin Husain ini ada tambahan, Kalau riwayat Al-Bukhari hanya sampai ya, berbaring dengan mengharap ke salah satu sisi tubuh saja. Ya. Namun kemudian di dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan tata cara yang keempat, yaitu apabila tidak mampu berbaring dengan menghadap salah satu sisi tubuh, maka kemudian berbaring telentang ya, di atas punggungnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidaklah Allah membebani suatu jiwa kecuali dengan apa yang dimampuinya. Maka patut untuk diberikan suatu peringatan tentang perkara yang sering dilakukan oleh sebagian orang-orang yang sakit, atau kemudian seorang yang baru dioperasi. Ya. Maka mereka, di antara mereka yang meninggalkan sholat, ya, dengan alasan mereka tidak mampu untuk mengerjakan sholat dengan tata cara yang sempurna, ya, masih sakit. Atau kemudian tidak mampu untuk bertoharoh, ya, tidak mampu untuk wudu. Atau beralasan karena baju mereka yang mereka pakai ada najisnya, karena tidak mampu bangkit dari tempat tidur. Atau kemudian uzur-uzur yang lainnya. Ya. Ini adalah suatu kesalahan besar. Karena seorang muslim tidak boleh baginya untuk meninggalkan sholat. Ya. Walaupun kemudian dia tidak mampu untuk melakukan beberapa syarat-syarat sholat. Ya, syarat-syarat sah sholat. Atau kemudian beberapa rukun-rukun sholat atau kewajiban-kewajiban sholat. Ya. Tidak boleh untuk kemudian dia meninggalkannya. Ya. Kalau memang dia ada ketidakmampuan, ya, dia sholat sesuai dengan keadaannya. Ya. Tidak mampu wudu ya tayamum. Tidak mampu tayamum juga ya kemudian sholat tanpa taharah. Boleh. Ya. Apabila tidak mampu sama sekali untuk bertayamum karena tidak ada debu di situ, tidak ada yang membawakan tanah baginya, ya, boleh. Kemudian untuk sholat tanpa taharah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Ya. Salat dalam keadaan bajunya ada najisnya, ada tidak ada yang menggantinya, ya, boleh. Ya, karena memang keadaannya yang dia mampu adalah seperti itu. Tidak boleh kemudian dia menunda salatnya atau tidak mengerjakan salat sama sekali karena hujah atau alasan yang seperti ini. Ya. Tetap dia harus melakukan sholat pada waktunya. Dan sebagian yang lainnya dari orang-orang yang sakit, mereka mengatakan, apabila saya sembuh, nanti saya mengqadha sholat yang saya tinggalkan. Ya. Nah, yang seperti ini juga adalah kebodohan. Ya. Dari mereka, mereka tidak tahu. Saya tetap wajib untuk melakukan sholat. Ya. Ini sikap bermudah-mudahan. Maka sholat tersebut wajib untuk kemudian dilakukan pada waktunya, ya, sebisa atau semampu dia. Nah, tidak boleh kemudian diakhirkan keluar dari waktunya, misalnya dalam keadaan tidak ada yang membantunya untuk mengganti baju karena ada najisnya, tidak ada yang membawakan air wudu, tapi nanti jam sekian datang sudah keluar untuk sholat, maka tidak boleh untuk kemudian dia menunggu orang yang membantunya, ya, sampai keluar waktu sholat. Harus dia mengerjakan sholat tersebut tepat pada waktunya. Tidak boleh untuk keluar waktu sholat, tidak boleh diakhirkan. Ya. Maka ini yang patut untuk diperhatikan dan patut untuk diberikan peringatan kepada mereka, orang-orang yang sakit. Ya. Yang memang hendaknya di rumah-rumah sakit seperti itu ada, ya, orang-orang yang bertugasnya mengingatkan. Ya. Memberikan wejangan dari sisi agama, dari sisi bagaimana cara mengerjakan sholat. Ya. Maka seharusnya ada orang-orang yang seperti ini yang memperhatikan para orang yang sakit tersebut apakah melakukan sholat ataukah tidak, kemudian memberi tahu kepada mereka bagaimana tata cara sholat ketika dia sakit. Ya. Kemudian penjelasan yang sudah kita lalui ini, ya, semuanya mengenai seorang yang memulai sholat dalam keadaan memiliki uzur, dan kemudian uzur tersebut tetap ada pada dirinya sampai selesai sholat. Ya. Tidak mampu berdiri, ya tidak mampu berdiri dari awal sampai akhir sholat. Ya. Adapun seorang yang memulai sholat dalam keadaan tidak mampu untuk berdiri misalnya, adapun seorang yang kemudian sholat dalam keadaan dia mampu untuk berdiri, kemudian di tengah sholat dia tidak mampu, ya, atau kemudian pada awalnya dia tidak mampu berdiri, kemudian pada pertengahan sholat kemudian dia merasa mampu kuat untuk berdiri, ya, mungkin ada keadaan yang seperti itu, ataupun kemudian memulainya dalam keadaan duduk, kemudian tidak mampu untuk duduk di tengah sholat, ya, atau kemudian memulainya dalam keadaan berbaring di satu sisi, kemudian dia mampu untuk duduk, ya, maka dalam keadaan-keadaan yang seperti ini, ya, dia berpindah pada keadaan yang dia mampu. Ya. Tadi misalnya dia pada awal sholat mampu untuk berdiri, tapi kok di tengah sholat tiba-tiba pusing. Ya. Dia sudah sakit dari awalnya misalnya. Masih mampu untuk berdiri, tapi di tengah sholat kemudian ketika dia berdiri, ya, karena mungkin imamnya agak lama misalnya, pusing dia. Maka berpindah dalam keadaan duduk. Demikian pula ketika duduk, kemudian tiba-tiba mungkin pusing juga, ya, gak mengapa untuk dia berpindah kepada posisi yang selanjutnya, yaitu berbaring dengan ke salah satu sisi tubuhnya, ya, dengan menghadap ke arah kiblat, menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Ya. Demikian pula orang yang kemudian pada awal sholatnya dia tidak mampu untuk berdiri, kemudian di tengah sholat dia merasa ini sudah kuat, ini kayaknya tidak mengapa untuk kemudian sholat dengan berdiri, sudah hilang pusingnya, ya, sudah hilang lemahnya misalnya, ya, maka kemudian yang harus dia lakukan berpindah kepada keadaan yang dia mampu, yaitu dengan berdiri, atau kemudian dari berbaring kemudian menjadi duduk, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Ya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Ya. Yang tadinya tidak mampu berdiri, kemudian dia mampu berdiri, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sholat dengan berdiri. Ya. Yang tadinya mampu berdiri kemudian tidak mampu berdiri setelahnya atau kemudian pada pertengahan sholat, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampunya, itu dengan sholat dengan duduk. Dan yang lain sebagainya. Nah, ya, insya Allah kita lanjutkan. Masih ada sedikit pembahasan mengenai sholatnya orang yang mengalami sakit. Insya Allah akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.